Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Baik, insyaallah kita lanjutkan pada bab albir wasilah. Dan telah kita ambil satu hadis pada bab ini, yaitu dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahabba an yubsata lahu fi rizqih wa ayyun sa'alahu fi atharih falyasil rahimah. Akhrajahul Bukhari. Dari Abu Hurairah, siapa nama beliau? Abdurrahman Ibnu Sahr ala qawli rajih, sesuai pendapat yang kuat. Dan beliau termasuk sahabat yang ma'ruf dengan nama kunyah, sampai-sampai nama aslinya dilupakan dan berselisih siapa namanya. Beliau berkata, telah bersabda Rasul alaihi salatu wassalam, barang siapa yang suka untuk diluaskan rezekinya, dipanjangkan umurnya, hendaklah menyambung tali kerabatnya. Baik. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari. Dan di sini Al-Imam As-San'ani rahimahullah juga menukilkan, wa akhraja Tirmidzi an Abi Hurairah, dalam Sunan Tirmidzi dari hadis Abu Hurairah, anna silatul rahim mahabbatun fil ahli musaratun fil mal mansa'atun fil ajal. Ini lafadz hadis itu simple, qafiyahnya tepat, enak dihafal. Ini termasuk mukjizatnya Rasul. Kalau ngomong simple, jelas, maknanya luas. Karena di antara mukjizat yang diberikan kepada Rasul alaihi salatu wasallam adalah apa? Jawami'ul kalim. Jadi Rasul itu diberikan jawami'ul kalim. Jadi kata yang singkat yang bisa mengumpulkan sekian banyak kalimat. Ya, ini diantara mukjizat Rasul, diberikan jawami'ul kalim. Sampai-sampai mukjizat yang diberikan kepada Rasul ini tidak bisa disamai oleh siapapun. Ya, orang yang menghafal hadis dengan menghafal ucapan yang lain berbeda. Ya, kalau hadis itu subhanallah, penggalan-penggalannya enak didengar. Akhir katanya juga tepat. Kalau dalam bahasa syair namanya kofiyah. Kofiyahnya itu pas. Seperti ini. Anna silatar rahimi mahabbatun fil ahli. Misaratun fil mali. Mansaatun fil ajali. Sesungguhnya menyambung tali kerabat silaturahim ini dicintai oleh keluarga. Jadi orang yang suka menyambung silaturahim itu dicintai oleh keluarga. Ya. Keluarga kita kalau kita sering berkunjung tentunya melihat situasi dan kondisi. Situasinya harus berkunjung hanya sesaat, berkunjung walaupun mampir sebentar. Situasinya harus lama, maka lama. Taib. Jadi harus juga pandai-pandai menempatkan diri. Jangan ketika mereka bosan kita masih di situ terus, sehingga yang timbul adalah jenuh dengan kita. Tetapi pada asalnya menyambung silaturahim itu dicintai oleh keluarga, akan bisa meluaskan rezeki dan juga memanjangkan umur. Wa akhraja Ahmad an Aisyah radhiyallahu taala anha marfu'a silaturahim wa husnul jiwar ya'murani diyar wa yazidani fil a'mar. Ya, simpel kan? Akhirnya RR semua, lam-lam semua. Dihafal pun enak. Silaturrahimi wa husnul jiwari ya'mirani diyar wa yazidani fil a'mar. Beda kalau ucapan yang lain. Dan dikeluarkan pula dari Musnad Ahmad dari Aisyah radhiyallahu taala anha yang marfu' sampai kepada Rasul, menyambung silaturrahim dan husnul jiwar, yaitu baiknya dalam bertetangga, ini akan bisa memakmurkan rumah dan akan menambah umur. Jadi bagusnya kita dalam bersosialisasi dengan tetangga, muasyarah dengan mereka, itu akan bisa memperindah dan mempercantik rumah kita. Walaupun terlihat sederhana, punya tetangga yang baik, punya tetangga yang ya akhlaknya mulia, ini akan merasa si pemilik rumah tadi luas, nikmat, sejahtera, bahagia hidupnya. Ya, akan semakin memakmurkan adiyar, ini rumah. Dan ini termasuk diantara kebaikan seseorang. Sebaliknya, termasuk kesialan seseorang itu kalau punya rumah tetangganya jelek. Min su'mi adar. Jadi rumah pun punya sial. Rumah itu punya sial dan rumah punya untung. Sialnya rumah itu kalau tetangganya jelek-jelek. Istrinya tidak taat. Kendaraannya jelek, tetangganya jelek. Ini termasuk kesialan yang ada pada seseorang. Sehingga diperintahkan pada sebagian nasihat para ulama, jika seseorang itu punya rumah dan memiliki tetangga-tetangga yang jelek, pindah. Nah, dan ini sahih secara realita kehidupan kita, jika kita punya tetangga yang menyesakkan jiwa, betapa bagusnya rumah kita tidak bisa kita nikmati sama sekali. Isinya itu dongkol, isinya itu ya lelah, capek, dadanya sesak. Ya. Nah. Jadi sesaknya dada itu tidak hanya karena sebuah penyakit, karena sebuah permasalahan juga bisa menyesakkan dada. Walaupun seakan-akan dayyiqus sadr, sesaknya dada itu hanya sekedar maknawi, tetapi secara nyata kita itu merasakan ya. Kalau pas lagi kita ada masalah itu seakan-akan dari kita sesak. Ya. Pas ketika masalah kita terurai, tersingkap, plong. Ya. Ini namanya wasi'us sadr, dadanya lapang dan luas. Wa yazidan, dan akan bisa menambah umur. Tapi kita sampaikan pada teman yang lalu, umur itu enggak usah panjang-panjang. Ngerepoti. Ya. Umur itu kalau panjang ngerepoti. Kenapa? Orang itu penciptaannya akan kembali ke semula. Ya. Akan kembali apa? Ke semula. Iya. Kalau kita diciptakan di awal, dilahirkan oleh ibu kita dalam keadaan kita lemah, apa-apa dilayani, ya, maka akan kembali lagi nanti ketika mendekati ajal kepada penciptaannya. Dia kembali lemah, kembali pikun, karena bayi juga pikun. Bayi itu nggak bisa melihat, ya, seperti itu pula. Tetapi ditambahkan umur sekedar untuk berbuat kebaikan, itu yang penting. Karena dikatakan Rasul, khairukum man tala umruhu wa hasuna amalu wa syarrukum man tala umruhu wa si'a amalu. Sebaik-baik kalian itu panjang umur baik amalnya. Sejelek-jelek kalian itu panjang umur jelek amalnya. Baik. Kalau di negeri kita ini punya pepatah tua-tua keladi, ya. Semakin tua bukan semakin tahu diri, tapi semakin jadi rusaknya. Wa akhraja Abu Ya'la min hadithi Anasin marfu'a, dan dikeluarkan pula oleh Abu Ya'la dari hadis Anas yang sampai kepada Rasul, inna sadaqah wasilatul rahim yazidullahu bihima fil umri wa yadfa'u bihima maitatus su. Masya Allah. Dari hadis yang dikeluarkan oleh Abu Ya'la dari sahabat Anas yang sampai pula kepada Rasul, sesungguhnya sedekah, sedekah, infak, apapun bentuknya, baik itu yang wajib dari zakatnya atau yang infak yang wajib menafkahi keluarga atau yang sunnahnya kelebihan harta kita, yang intinya sedekah. Taib, apalagi jariyah mengalir seperti sedekah untuk wakaf yang diperuntukkan bagi kaum muslimin, entah itu airnya dia gali sumur, airnya dipakai oleh kaum muslimin, entah dia wakaf untuk masjid, dipakai untuk kaum muslimin, selama itu dipergunakan ngalir terus, ya, itu sedekah. Jadi mumpung kita bisa bersedekah dengan harta, sedekah dengan harta. Kita sedekah dengan umur, kita sedekah dengan umur. Kita sedekah dengan tenaga, sedekah dengan tenaga. Taib. Dan itu semua termasuk apa? Sedekah. Dan bahkan yang paling kecilnya bersedekah, itu sampai ada seorang sahabat yang mengatakan, sedekah lah engkau dengan hartamu. Ya Rasulullah, saya gak punya harta. Sedekah lah dengan setengah hartamu. Saya juga gak punya setengah. Sedekah lah dengan apa kekuatanmu, saya enggak punya kekuatan, saya ini lemah tua. Enggak bisa diharapkan lagi. Apa kalau gitu sedekahnya? Tahan kejelekan darimu. Ya, jangan sampai engkau melakukan kejelekan pada orang lain. Ini terkecilnya sedekah. Kalau kita enggak bisa memberikan manfaat sama orang lain, paling kecilnya jangan sampai kita ya berbuat jelek sama orang. Tahan kejelekanmu kepada orang lain. Ini sedekah. Wasilaturrahim, dan menyambung silaturrahim, yazidullahu bihima, Allah akan tambahkan dengan sebab keduanya umur. Dan Allah akan cegah dengan sebab keduanya jeleknya kematian. Atau yang kita kenal dengan apa? Su'ul khatimah, penutup yang jelek. Dan kita berlindung kepada Allah, umur kita tutup dengan su'ul khatimah. Kita tidak tahu penutup amalan kita. Ya. Dan yang terbaik dari seorang hamba itu menutup umurnya dengan husnul khatimah. Seperti yang sebutkan dalam hadis, innal abda ya'malu bi amalin, yang beramal dengan sebuah amal, hatta ma yakunu bainahu wa baina al-jannah ila dhira', sampai-sampai amalannya tadi terlihat oleh pandangan manusia hampir-hampir mendekati surga satu jengkal lagi. Fayasbiqu alaihil kitab, tetapi telah dilalui oleh Lauhul Mahfudz dalam tulisan takdirnya. Faya'malu bi'amali ahli nar. Di akhir hayatnya dia ternyata menutup kejelekan. Amalannya dengan kejelekan. Fadkhuluha. Lantas dia pun masuk ke dalam neraka tadi. Ya. Kita tidak ada yang tahu penghujung dari amalan kita. Mungkin saja di awal-awal ini kita bisa baik, tetapi di penghujung belum tentu. Ya. Dan ini pun kita cermati dari lingkungan kita seperti itu. Berapa banyak dulu yang di awal-awal bahkan dari kecil dia mondok, tetapi ketika besar, ketika dewasa dia ya menjadi orang yang brutal. Menjadi orang yang tidak karuan. Sebaliknya pula banyak yang dulunya penjahat, perampok, bahkan begal, pendusta, tetapi di akhir hayatnya ditutup dengan amalan kebaikan. Jadi inti dari amalan itu bukan di awal tapi di akhir. Baik. Sehingga kalau kita, lah terus bagaimana kalau memang dasarnya seperti itu, apakah kita berpangku tangan saja nunggu akhir hayat kita? Tidak. Tidak seperti itu caranya. Tapi bagaimana? Fakulun muyassarun li khuliqalahu. Setiap orang itu dimudahkan untuk apa dia diciptakan. Ya, kalau kita diciptakan sebagai penduduk surga, kita akan dimudahkan beramal amalannya penduduk surga. Di antaranya apa amal penduduk surga itu? Sedekah, silaturahim, ya, dan yang lain. Dan jika kita ini diciptakan dasarnya adalah sebagai penghuni neraka, dan kita memohon kepada Allah untuk dijaga diri-diri kita, maka pun akan dimudahkan jalannya penduduk neraka. Ringan sekali berbuat maksiat, ringan sekali berbuat ya meninggalkan kewajiban-kewajiban. Tidak ada sama sekali rasa tidak apa tentram atau rasa menyesal, enggak ada. Tetapi kalau ahlu taat yang memang dasarnya dia dicipta untuk ahlul jannah, maka dia walaupun terkadang saat itu dia terjatuh ke dalam maksiat, tetapi hatinya sesak. Ya. Maksiat ini hatinya enggak terima tanda-tanda kebaikan. Dan itu kita enggak bisa menilai fulan, wah berarti fulan nih ahlul jannah, fulan diciptakan ahlul jannah, enggak bisa. Yang bisa menilai ya diri kita ini dan juga apa? Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Yang merasakan beratnya dan ringannya sebuah perbuatan itu siapa? Kita. Ya, bukan orang lain. Orang lain hanyalah menilai jasad kita. Orang lain hanyalah menilai apa? Zahir kita. Seperti hadis tadi. Ada seorang yang beramal sampai-sampai disangka dia itu penduduk apa? Jannah. Siapa yang menilai? Diri kita. Naam. Tetapi kita berpatokan dengan hadis ini. Sehingga jika kita merasakan adanya keringanan dalam menjalankan ketaatan, fahmadillah. Banyak kita memuji Allah. Tetapi sebaliknya jika kita ini mendapati diri kita ringan sekali berbuat maksiat, fatubu ilallah, maka bertaubatlah kepada Allah. Taib. Tetapi wa fi sanadihi dha'fun. Hadis ini di dalam sanadnya ada seorang rawi yang dhaif. Qala Ibnu Tin, dhahirul hadis ay haditsul Bukhari mu'aridun liqaulihi ta'ala. Jadi di sini beliau beralih kepada pembicaraan yang lain. Berkata Ibnu Tin, hadis ini secara konteksnya itu seakan-akan bertentangan dengan firman Allah Ta'ala, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Imam Bukhari meriwayatkan sebuah hadis yang sahih dari Nabi alaihi salatu wasalam bahwasanya jika engkau pengin panjang umur, silaturahim. Jika engkau pengin rezekimu luas, silaturahim. Nah, konteksnya hadis ini seakan-akan bertabrakan dengan ayat ini. Apa ayatnya? Apabila telah datang kepada kalian ajal kalian, maka tidak akan ditunda sesaat, tidak pula akan dimajukan. Jelaskan ayatnya. Jika ajal itu sudah mendatangi kalian, tidak akan bisa diundur, enggak bisa dimajukan. Sementara hadis yang di sana tadi mengatakan, kalau engkau pengin panjang umur, silaturahim. Ya. Ini seakan-akan bertabrakan. Iya kan? Qala wal jam'u bainahuma min wajhain. Ini cerciknya para ulama dan butuhnya kita kepada mereka. Dan untuk mengumpulkan antara ayat yang seakan-akan ke kiri, hadis yang ke kanan, cara mengumpulkan dua nas ini ada dua cara. Ahaduhuma yang pertama, anna ziyadah kinayatun anil barakah fil umri bisababi taufik ila ta'ati wa imaratu waqtihi bima yanfa'uhu fil akhirah wa siyanatuhu an tabdi'ihi fi ghairi dhalik. Cara yang pertama untuk mengumpulkan ayat yang mengatakan kalau sudah datang ajal itu enggak bisa ditarik, enggak bisa diulur, saat itu juga pasti meninggal. Dalam hadis mengatakan kalau engkau pengin ajalmu bertambah, silaturahim. Bagaimana cara mengumpulkan antara ayat dengan hadis ini pengin disatukan? Yang pertama, bahwasanya ziyadah, tambahan panjangnya umur pada hadis adalah sebuah kinayah, sebuah kiasan. Anil barokah, dari barokahnya umur yang ada pada seorang hamba. Jadi ketika hamba tadi diberikan umur walaupun 15 tahun di dunia ini, tetapi dia pakai untuk ketaatan, umurnya barokah. Daripada orang yang diberikan 60 tahun di dunia ini, ibadahnya sedikit. Lebih banyak mana? 15 tahun tapi ibadah terus. Dengan 60 tahun tapi gak pernah ibadah. Ditinjau dari kacamata agama, mana yang banyak? Itu apa ini? Ini yang banyak. Nah itulah sisi yang pertama. Jadi maksudnya dalam hadis tadi bahwasanya silaturahim itu bisa memanjangkan umur, itu adalah kiasan bahwasanya umurnya itu barokah karena dipakai untuk ketaatan. Nah diantara ketaatan yang dia gunakan adalah silaturahim. Paham ya? Penjelasan beliau, Mang Din, bisa paham. Bisa babi taufik, karena sebab taufik dari Allah kepada orang tadi untuk senantiasa taat, menggunakan waktunya dengan baik, dan dengan apa yang bermanfaat baginya di akhirat. Dan dia menjaga dirinya dari apa-apa yang sia-sia untuk akhiratnya. Sisi pertama untuk mengumpulkan ayat dengan apa? Hadis. Sisi tolak belakangnya paham ya? Hadis mengatakan umur itu bertambah. Dalam ayat umur itu enggak bisa bertambah. Pokoknya sudah patokan, kalau sudah datang mati ya mati. Enggak bisa tarik ulur, enggak bisa. Hadis mengatakan bisa. Ya, dengan cara apa? Silaturahim. Nah, seakan-akan kok tabrakan. Nah, ya, cara untuk menjamakkan supaya hadis dan ayat ini jalan bareng, yang pertama adalah yang dimaksud dalam hadis tambahnya umur itu barokah. Tetap umurnya 10 tahun, tetapi barokah dia pakai selama 10 tahun itu untuk apa? Taat, kebaikan. Jadi Allah berikan taufik. Wa mithlu hadza ma jaa anan nabiyya sallallahu alaihi wasallam tuqasiru a'mara ummatihi binisba ila a'mari man madha minal umam. Fa atahu Allahu lailatal qadr. Contoh bahwasanya ini sekedar kiasan, bahwasanya yang dimaksud bertambahnya umur itu adalah seseorang yang memakai umurnya dalam ketaatan, seperti contoh dalam hadis yang mana Nabi alaihi salatu wasallam membatasi umur-umur umatnya hanya berapa? 60 tahun. Singkat dibanding dengan umur-umur orang-orang dahulu sampai sekian ratus tahun. Jadi kalau umat-umat terdahulu itu umurnya panjang sekali, 100-200 tahun, tetapi kalau umatnya Rasul hanya berapa? Baina sittina wa sab'in, di antara 60 dan 70, selebihnya bonus. Jadi kalau kita sudah 50, nunggu 10 tahun lagi. Sudah 60, detik-detik. Sudah 70, bonus. Dipakai untuk apa? Kalau saya sudah hampir 40 ini. Kurangnya banyak, tapi hampir 40. Berapa? 20 tahun lagi. Kalau nyampe. Nah, 20 tahun ini kayak 20 tahun ini akan dianggap panjang jika dipakai untuk apa? Ketaatan. Ya, 20 tahun itu, 60 tahun itu cuma dikiaskan dengan panjangnya. Kenapa? Karena dia pakai waktu ini untuk ketaatan. Fa'atahu Allahu Lailatul Qadar. Sehingga karena Allah Subhanahu wa taala ini penyayang pada umatnya Rasul, yang terakhir ini diberikan Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min ahli min alfi syahrin. Lailatul Qadar yang kebaikannya itu hampir sebanding dengan berapa? 1000 bulan. Jika tepat ya, kita nyari Lailatul Qadar ini malas-malesan, gimana mau dapat? Ya, kalau seandainya Lailatul Qadar ini diwujudkan dalam bentuk intan yang senilai 7 miliar, kita akan sebulan pun akan siap untuk tidak tidur ya dan begadang. 7 miliar cuma sebulan. Ya, sebulan 4 juta aja kita di bila-bilain banting tulang. Berangkat pagi pulang sore. Ini apa 7 miliar intan. Ya, seperti kakek-kakek yang di Makassar atau di mana ini. Dia nyimpan intan ya, semenjak dulu dijual hari ini ya, nilainya 7 miliar. 7 triliun ya. Masya Allah. Niatnya bagus, sebagiannya disumbangkan ke negara untuk bayar utang negara, sebagiannya untuk bangun rumah adat, tetapi enggak kepikir untuk bangun masjid dia. Enggak diberikan taufik. Nah, pesantren. Oh iya, alhamdulillah. Kalau pesantren dipakai oleh ahlu sunnah. Masya Allah, 7 triliun. Antum bayangkan itu, kalau ditaruh di rumah antum itu kira-kira muat enggak rumahnya? Hah? Nah, enggak tahu muat apa enggak. Ini lebih dari itu. Jadi ini kiasan tadi. Wahasiluhu anna silatar rahim takunu sababan litaufiq litta'ah wasiyana anil maksiyati fayabqa ba'dahu dhikru aljamil faka'annahu lam yamut. Jadi disimpulkan menyambung silaturrahim itu adalah sebab seseorang mendapatkan taufik untuk taat dan menjaga dari terjaga dari kemaksiatan, sehingga dia senantiasa berada di zikir sampai dia meninggal. Baik. Wa min jumlati ma yahsul lahu min at-taufik al-ilmu alladhi yantafi'u bihi min ba'dihi bita'lif wa nahwi wa shadaqa al-jari 'alaihi wal khalafus salih. Dan di antara globalnya apa yang dia dapatkan dari taufik adalah ilmu yang diambil manfaatnya. Jadi ketika dia mendapatkan taufik dengan umurnya, dia bisa menimba ilmu, dia bisa memberikan ilmu, dia bisa menulis ilmu, dia bisa bersedekah, bisa meninggalkan anak yang soleh dengan sebab apa? Taufik. Masya Allah. Ini barokahnya para ulama. Syekhul Islam itu berapa umurnya? Gak sampai 60 tahun. Kitabnya berapa? Banyak sekali. Imam Bukhari ya, umurnya berapa tahun? Nulis sekian ribu juta hadis. Dan juga yang lain. Barokah umurnya. Ini sisi yang pertama untuk menggabungkan. Wa tsanihima, dan yang kedua, anna ziyada alaih ala haqiqatiha wa dhalika binisba ila ilmil malaki almuwakkal bil umr. Yang kedua, bahwasanya tambahan panjangnya umur kepada seseorang itu ala haqiqatihi, sesuai dengan hakikatnya. Kalau dia itu ditulis 60 tahun dipanjangkan misalkan jadi 70 tahun sesuai dengan hakikatnya. Kalau tadi itu kiasan saja umurnya dia pakai untuk ketaatan, pendapat yang kedua atas hakikatnya ditambahkan umurnya. Tapi kita tidak tahu ya umurnya seberapa. Ya, kita tidak tahu umurnya seberapa. Sesuai dengan ilmu malak, ya, tentunya pengetahuan malaikat yang diwakilkan untuk umur. Jadi ada malaikat yang tugasnya mengatur umur. Walladhi fil ayati binisbati ila ilmillah. Adapun di ayat itu jika dinisbatkan kepada ilmu Allah. Jadi kalau ilmu Allah yang tertulis di Lauhul Mahfudz itu sudah tidak bisa diundur, enggak bisa dimajukan. Tetapi kalau sesuai dengan ilmunya malaikat, karena malaikat juga enggak tahu, ya, taib mungkin bisa ditambahkan secara hakikatnya. Padahal secara pandangan Allah dinisbatkan kepada ilmu Allah ya sama, sebenarnya dia enggak bertambah. Kan yuqalil malak masalan inna umru fulan mi'ah in wasala rahimah wa in qata'a fasittun. Seperti contohnya, misalkan Allah berfirman, berkata kepada malaikat, sesungguhnya umurnya si fulan 100 tahun jika dia mau menyambung silaturahim. Tetapi jika dia tidak mau menyambung silaturahim, dia putuskan silaturahim, umurnya 60 tahun. Wa qad sabaqa fi ilmihi annahu yasil aw yaqta. Sementara telah berlalu dari tulisan Lauhul Mahfudz ilmu Allah bahwasanya fulan nanti akan menyambung silaturahim, atau sebaliknya fulan nanti umurnya pendek karena tidak mau menyambung silaturahim. Berarti dia punya dua apa? Takdir. Ya, tetapi dua takdir ini sudah ditakdirkan sebelumnya. Tetapi yang diketahui oleh malaikat ya ini tadi takdir ini. Ya. Secara ilmu malaikat dinisbahkan kepada malaikat, malaikat mengatakan ya, dia akan bertambah. Kenapa? Dari 60 ke mana? Ke 100. Ilmu malaikat sampai sini saja. Tetapi di atas itu semuanya kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sudah ditulis di Lauhul Mahfudz, orang ini enggak mau menyambung silaturahim. Jadi dinisbatkan kepada ilmu malaikat bertambah secara hakikat. 60 dari sampai berapa? 100. Tetapi di dalam ilmu Allah umur sudah dipastikan semuanya. Intinya bagaimanapun kita tidak tahu umur kita, yang penting kita usaha, ketaatan, barokah dalam umur, selesai. Kita tidak usah bahas umur kita sampai kapan. Intinya apakah kita mampu untuk memanfaatkan umur ini dengan baik, itu saja. Kalau iya, ya maka banyak-banyaklah meminta Allah panjang umur untuk ketaatan. Sebaik-baik orang itu umurnya panjang dalam ketaatan. Sejelek-jelek orang itu umurnya panjang dalam kemaksiatan. Taib. Wa falladhi fi ilmillah, adapun yang di ilmu Allah, la yataqaddam wa la yata'akhir, tidak maju tidak mundur. Walladhi fi ilmil malak walladhi yamkin fi ziyadah wa naqs. Adapun yang diketahui malaikat terkadang bisa tambah, terkadang bisa apa? Kurang. Ini sisi penggabungan dua yang berseberangan. Ini juga setara dengan hidayah. Setara dengan apa? Hidayah. Disebutkan dalam ayat yang lain, Allah itu Allah, Rasul itu mampu memberikan hidayah. Innaka la tahdi wa innaka la tahdi ila siratil mustaqim. Sungguhnya engkau wahai Muhammad sungguh mampu menunjuki manusia untuk menuju jalan yang lurus. Diberikan apa? Hidayah. Rasul itu mampu untuk menunjuki manusia ke jalan yang lurus. Di ayat yang lain disebutkan ya innaka la tahdi man ahbabta, sungguhnya engkau wahai Muhammad tidak bisa memberikan petunjuk hatta walaupun kepada orang yang kamu cintai. Tidak bisa. Di sini ditetapkan petunjuk, di sini enggak ditetapkan petunjuk. Lah bagaimana caranya ini? Apakah Allah lupa? Kalau kita manusia bisa saja lupa. Kemarin ngomong A, sekarang ngomong B. Ya, kemarin ngomong sekarang ya lupa, bisa saja. Tapi kalau Allah, mana mungkin Allah lupa? Kalau Allah lupa berarti Al-Qur'an bukan petunjuk. Al-Qur'an membingungkan. Tetapi ternyata tidak. Yang dimaksud dua yang bertentangan dalam ayat ini dikumpul oleh para ulama. Maksudnya hidayah yang ditetapkan oleh Rasul, hidayah bayan. Rasul itu mampu menjelaskan manusia, memberikan penjelasan-penjelasan, bimbingan-bimbingan supaya mereka berjalan di atas siratal mustaqim dan mereka mencapai ridha Allah. Adapun yang dinafikan dari Rasul itu hidayah atau taufiq. Ya, hidayah untuk membalikkan hati. Rasul enggak bisa membalikkan hati. Rasul hanya bisa menunjuki. Nah inilah hidayah membalikkan hati, inilah yang tidak diberikan kepada Rasul. Ya, sekian dari pamannya semuanya musyrik, meninggal dalam keadaan kafir. Abu Jahal, Abu Lahab. Ya, ini semuanya pamannya. Orang-orang Quraisy. Rasul enggak bisa memberikan hidayah ini. Nih, kasih hidayah. Nih, tak kasih hidayah. Enggak bisa. Hidayah itu mutlak milik Allah. Jadi bagaimanapun usaha kita untuk memberikan pada orang, enggak mungkin bisa kalau Allah enggak kehendaki. Bisa kita hanya memberikan petunjuk, ini loh yang benar, ini loh yang sahih, ini loh yang ya sesuai dengan sunnah, selesai. Adapun masalah hati antara dia dengan Allah, itu hidayah taufik. Nah, inilah yang dinafikan dari Rasulullah. Rasulullah itu enggak bisa memberi hidayah kecuali hanya menjelaskan. Ini semakna dengan apa yang kita bahas. Wallahu taala alam sallam.